semua kau yang aku cinta, cuma engkau saja dari semua pria, kamu yang juara dari semua wanita, ku yang paling sejiwa denganmu seair mata. Jadi tawa sukaria akan kau selalu ada, menemani dalam suka duka, denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja. Denganmu semua air mata jadi tawa sukaria, akankah kau selalu ada, menemani dalam suka duka. Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku. Kau satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja dari semua pria, kamu yang juara dari semua wanita, ku yang paling sejiwa denganmu jadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada, menemani dalam suka duka.